بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، جماعه subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada kitab Al-Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat. Dan bab yang sekarang kita pelajari adalah bab yang ke-34 dengan bunyi bab babut tabkiri bis salati fi yaumin ghaimin fi yaumi ghaimin. Babut tabkiri bis salati fi yaumi ghaimin, bab menyegerakan salat, ya, menyegerakan salat pada hari yang berawan gelap, ya, tidak diketahui di mana posisi matahari. Ini ketika tidak ada jam, ya. Ketika tidak ada jam, kalau ada jam kita bisa mengontrol waktu sholat, ya. Sementara di waktu tidak ada jam, langit gelap berawan, ya. Tidak bisa diposisikan matahari berada di mana. Maka kata Nabi, kata bab ini, disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat. Maksudnya bukan sebelum waktu, tetapi di awal waktu. Di awal waktu. Yang dimaksud juga dengan sholat di sini adalah sholat asar. Ya. Sholat asar. Yang dimaksud dengan menyegerakan sholat di sini adalah sholat tertentu, dan dia adalah sholat asar berdasarkan hadis yang akan kita ketahui nanti, yang kita baca di bawah bab ini. Hadisnya hadis nomor 594. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir عن أبي كلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر حبط عمله. Ya, inilah hadisnya dan terjemahannya kita baca dari pada halaman pada baris yang ketiga, ya, bahwa Abu Al-Malih telah memberitahukan kepadanya, yaitu Abu Kilabah. Ia berkata, kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung. Maka ia berkata, bersegeralah melakukan salat, karena Nabi SAW telah bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalannya. Kira-kira kalau kita dengarkan bacaan terjemahannya tadi, ya, yang berhubungan erat dengan bunyi bab perkataan Nabi atau perkataan Buraidah? Ya, apa kata Buraidah? Bersegeralah melaksanakan sholat. Perkataan Buraidah. Sementara perkataan Nabi justru terkait dengan sholat asar. Makanya tadi saya katakan, dan itu juga yang kita ketahui dari apa yang dinukilkan dari Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan bunyi bab tadi adalah sholat asar, ya. Menyegerakan sholat asar pada hari yang berawan, mendung, kelam, pekat, hitam sehingga gelapnya, sehingga kita tidak bisa mengetahui di mana posisi matahari, dan sholatnya yang disegerakan di sini adalah sholat asar. Ya, karena Buraidah radhiyallahu ta'ala an membawakan hadis Nabi, qal man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan ya sholat asar maka terhapuslah amalannya. Maka terhapuslah amalannya. Hadis yang sama, hadis Buraidah ini, itu telah kita pelajari pada bab, beberapa bab yang lalu, tentang sholat asar. Tentang sholat asar yang bunyi babnya man tarakal asra, ya, siapa yang meninggalkan sholat asar. Ini hadis sudah telah berlalu. Sementara yang terkait dengan ya, dengan apa, dengan bunyi bab adalah perkataan Buraidah. Ya, perkataan Buraidah, dan Buraidah memahami kejadiannya itu adalah pada sholat asar, ya, dan dia berkhawatir kalau seandainya karena gelap ini kita belum juga sholat, tiba-tiba ketika gelap sudah hilang ternyata sudah isya, ya, atau sudah masuk waktu maghrib, ya, akhirnya sholat asar terlampaui dan tidak dilaksanakan. Ini yang dikhawatirkan oleh Buraidah, maka dia memerintahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat asar. Menyegerakan pelaksanaan sholat asar. Ini yang pertama kali bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang berkaitan dengan bunyi bab adalah perkataan Buraidah. Apakah perkataan Buraidah ini dalil? Ya, kita kembali kepada permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Apakah qaulus sahabi itu hujjah, ucapan sahabat itu dijadikan sebagai dalil? Ya, maka perkataan sahabat bukan dalil lidzatihi, ya, bukan dalil lidzatihi, bukanlah sebuah dalil secara zatnya, tetapi kita lihat ya, apakah perkataannya ini didukung oleh dalil yang lain, dan perkataannya ini dikuatkan oleh pendapat-pendapat sahabat yang lain sehingga membentuk sebuah kesepakatan. Ya, apakah perkataannya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ada ijtihad, ya, dan dia adalah perkara yang mesti didapatkan dari nas. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Bila mana perkataannya itu adalah sesuatu yang mesti ditegakkan di atas nahyu, wahyu atau nas, maka itu menjadi dalil. Karena tidak mungkin perkataan itu muncul dari dalam perutnya sendiri, dari dalam sakunya sendiri. Pasti dia dapatkan dari pembelajaran Nabi, Nabi yang menjelaskan. Tetapi kalau permasalahan yang mungkin terjadi perbedaan pendapat, maka perkataan sahabat itu bukanlah hujjah. Bukanlah hujjah. Adapun yang terkait dengan yang sekarang ini, dia hujjah. Makanya Imam Bukhari mengambil bab. Kenapa dia hujjah? Bukan berdasarkan hadis yang sekarang, tetapi berdasarkan hadis yang lain yang menguatkannya. Riwayat yang lain yang menguatkannya, seperti yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Ya. Bawakan Ibnu Hajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bis salati fi yaumil ghaimi, ya. Bakiru bis salati fi yaumil ghaimi, segerakanlah melakukan sholat pada hari yang berawan. Segerakanlah pelaksanaan sholat pada hari yang berawan gelap. Fa inna man taraka salatal asri habita amalu. Jadi pangkal dari hadis yang sekarang ini ada yang terkait dengan masalah ini, yaitu ajilu ya, atau bakiru bis salat fi yaumil ghaimi. Ini pangkal hadis yang disebutkan oleh Buraidah dalam hadis Bukhari sekarang ini, tetapi tidak ada di sini. Berarti ungkapan dari Buraidah tadi adalah dalil, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi menyuruh kita untuk menyegerakan sholat di hari yang berawan. Ya. Ini sekali lagi kita terangkan ketika tidak ada jam. Ya. Belum ada jam. Di zaman Nabi SAW, pelaksanaan sholat itu semuanya bergantung kepada matahari. Makanya bab-bab tentang waktu sholat yang telah kita pelajari itu, dan ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir waktu bab yang terkait dengan sholat subuh ini, ya, yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, dan semuanya adalah berpatokan kepada matahari. Ya, ketika matahari tergelincir, ketika begini-begini-begini yang telah kita pelajari di waktu-waktu sholat itu semuanya matahari. Ketika matahari tertutup oleh awan tebal, ya, dunia gelap. Sementara tidak ada jam, ya. Jadi perkiraan waktu selesainya sholat zuhur sholat sebelumnya dengan waktu itu, ya, harus dipertimbangkan secepatnya dan lakukan sholat segera mungkin. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dikhawatirkan kalau menunda-nunda nanti sementara gelap terus menerus dan belum juga hilang-hilang, ternyata tiba-tiba ketika terang waktu asar sudah habis dan bahkan sudah berada di waktu maghrib, sehingga masuk kepada ancaman hadis Nabi SAW, man taraka salatal asri habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, ya, dengan sengaja, maka terhapuslah amalannya. Terhapus amalan di sini terjadi perbincangan panjang lebar di tengah-tengah para ulama. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan habita di sini yang membuat seseorang itu kafir, ya, habita amalu, terhapus keimanannya, amalannya semua tidak ada tersisa, dan tidak ada yang melakukan, tidak ada amalan, ancaman yang menghabiskan semua amalan kecuali kekufuran, ya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sholat asarnya itu tidak sah, ya, ketika dia melakukan sholat dan ternyata sholat itu di luar waktunya, maka sholat asarnya tidak sah. Ya. Atau menghabiskan pahala sholat di hari itu. Ini beberapa pendapat para ulama yang dibawakan oleh penulis, juga disebutkan di sini oleh yang mensyarahkan dalam kitab yang kita yang sekarang ini, mulai dari halaman 419, ya, di alinea-alinea pertama. Para ulama berselisih pendapat mengenai lafaz habita, terhapus. Dalam hal ini, ada yang berkata yaitu orang yang meninggalkannya hingga habis waktunya, maka salatnya tidak berguna atau gugur. Itu yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa maksud terhapus di sini adalah terhapusnya amalan seseorang pada hari itu juga, pada hari itu saja. Ya. Kemudian ada yang berhujjah bahwa makna habita amalu maksudnya adalah kufur. Ya. Karena amalan-amalan tidak gugur kecuali menjadi kafir. Ya, tidak ada ancaman, ya, amalan sesuatu yang menghabiskan amalan kecuali kekufuran. Kufur itu menghabiskan amalan. Ya, kalau seseorang itu sebanyak apapun amalannya, ibadahnya, ketaatannya, pahalanya, tetapi kalau seandainya dia kufur, maka semua ketaatannya itu habis, sirna. Gitu juga syirik. Ya. Maka kata para ulama, sebagian para ulama, yang dimaksud dengan ini adalah menjadi kafirnya, karena habis semua amalannya disebabkan dia meninggalkan sholat asar. Ya, ini pendapat-pendapat yang ada di seputar kata-kata habita amaluh, dan ya, yang dilihat kuat dalam Masalah ini adalah terhapusnya amalan sholatnya. Ya, ketika dia sholat asar, luput dan dia melakukan di luar waktunya, maka tidak berguna sholat asarnya tadi. Ini pendapat yang pertama, yang tadi tidak kita baca di kitab yang jadi pegangan kita dalam membaca Sahih Bukhari ini, yaitu orang yang meninggalkannya hingga habis waktunya, maka sholatnya tidak berguna atau gugur. Inilah ma'asyal muslimin beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, kita ulangi kembali bahwa ketika hari gelap oleh awan, maka disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat di awal waktu, ya, perkiraan dari waktu sholat sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, apakah perkataan para sahabat itu hujjah? Ya, terjadi, kita rincikan tadi secara asal bahwa perkataan sahabat bukanlah hujjah. Hujjah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun bila mana kita perhatikan perkataan sahabat ini adalah perkataan yang tidak mungkin diucapkan kecuali melalui wahyu, tidak diambil dari pendapatnya dia sendiri, tentu ketika berbicara tentang azab kubur, bicara tentang sesuatu yang gaib, tentu pasti dia dapatkan dari wahyu Nabi, dari perkataan penjelasan Nabi, maka ini hujjah. Kemudian perkataan para sahabat yang didukung oleh dalil yang lain, seperti sekarang ini perkataan Buraidah ini didukung oleh lafaz hadis yang lain, maka dalam konteks yang sekarang ini, ya, bukan lagi perkataan Buraidah tetapi adalah hadis Nabi. Lafaznya bakkiru bis salati fi yaumil ghaimi, segerakanlah salat pada hari yang gelap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah makna habita amaluh, terhapus amalannya. Terjadi perbedaan pendapat yang panjang lebar di antara para ulama, dan kita tadi memilih pendapat bahwa yang terancam adalah sholat yang dilakukan di luar waktu, tidak ada manfaatnya dan tidak berguna, terhapus. Ya, di sana masih banyak pendapat para ulama yang lain. Kemudian yang kedua, yang keempat, keutamaan sholat asar. Ya, keutamaan sholat asar dibandingkan sholat-sholat yang lain. Keutamaan sholat asar dibandingkan sholat-sholat yang lain dalam hal ini. Makanya Nabi SAW mengancam man taraka salatal asri habita amaluh. Dan banyaknya orang-orang, sambungannya, banyaknya orang-orang yang melalaikan salat asar, apalagi orang-orang munafikin, seperti yang disifatkan oleh Nabi bahwa mereka qama yarqubu syams, ya, menunda-nunda dengan melihat matahari, belum tenggelam, nanti ketika matahari sudah hampir tenggelam, berada di qarnas syaitan, ya, di antara dua tanduk syaitan, qama yusalli fanaqara naqraddin dik, maka dia tegak berdiri dan dia melakukan sholat seperti patokan ayam. Ini sifat sholat orang yang menunda. Kemudian bahwa sholat asar dan di situ juga ada sholat subuh, tempat pertemuan para malaikat atau saat bertemunya para malaikat, ini menunjukkan keutamaan sholat asar dan juga bersamaan dengan itu sholat subuh, karena dua sholat itu tempat atau saat berjumpanya, berkumpulnya para malaikat, yang perkumpulan itu disebabkan karena pergantian pekerjaan atau jadwal bekerja. Yang bekerja di siang hari, ya, berkumpul semuanya, yang bekerja di malam hari berkumpul semuanya. Nanti yang bekerja di malam hari naik di waktu asar, sementara yang bekerja di malam hari turun dan bertemulah mereka di sana. Ya. Ini berdasarkan berita yang disampaikan oleh Nabi, dan kita sangat percaya dan beriman dengan berita ini karena merupakan hadis yang sahih. yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih ganti berada mengurusi kalian semua, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Dan Nabi melanjutkan bahwasanya mereka nanti akan bertemu untuk menyerahkan tugas, mengambil tugas dan menyerahkan tugas, serah terima tugas di waktu subuh dan waktu asar. Ini menunjukkan bahwasanya dua salat ini sangat mulia. Terkait dengan salat asar ditambah lagi dengan hadis yang sekarang kita pelajari. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-594 yang berada di bawah bab yang ke-34, yaitu anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan salat asar di awal waktu, jangan ditunda-tunda bila mana gelap, tertutup oleh awan tebal, sulit untuk dideteksi atau diperkirakan, dilihat, disaksikan matahari karena awan yang tebal. Ya, kalau seandainya illah, kata kaidah dalam usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berkisar pada penyebabnya. Ya, wujudan wa adaman, keberadaan hukum itu dan ketiadaan hukum itu berputar, berkisar pada penyebabnya. Nah, sekarang ini penyebab disunnahkan menyegerakan salat asar dan jangan ditunda-tunda di waktu awan gelap. Ya, ketika awan gelap itu sudah tidak ada, atau ketika waktu salat itu di tanpa ada cahaya matahari pun terlihat, kita sudah bisa memantaunya dengan keberadaan jam, maka hukum ini pun tidak ada lagi, karena hukum sunnahnya terkait dengan tidak diketahui waktu salat, sehingga luput waktu salat sementara kita masih menunda-nundanya, maka disegerakan, disunnahkan untuk menyegerakannya. Jadi kalau kita sekarang ini sudah ada jam, segelap apapun di luar sana, kita masih bisa memantau waktu masuknya waktu salat, perjalanan waktu salat, maka hal ini sudah keluar karena illahnya sudah tidak ada lagi. Ya, illahnya sudah tidak ada lagi, tetapi tetap saja salat di awal waktu merupakan ibadah yang mulia di antara ibadah-ibadah yang termulia. Ya, bahkan Nabi SAW dalam sebagian riwayat mengatakan, ditanya beberapa, menjelaskan tentang beberapa amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebagian lafaz Nabi mengatakan, as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, salat di awal waktunya. Ini tidak ada hubungannya dengan gelap. Tidak ada hubungannya dengan gelap, tetapi terkait dengan keutamaan melaksanakan salat, yaitu pada awal waktu, kecuali salat apa? Salat Isya. Kecuali salat Isya. Karena dari waktu-waktu salat yang kita pelajari, ya, mulai zuhur, asar, maghrib, dan subuh, kita mengetahui penjelasan para ulama, para sahabat, bahwa Nabi melakukan di awal waktu. Nah, sementara salat Isya, riwayat yang kita dapatkan ketika bab-bab tentang menjelaskan waktu salat Isya, kita bahkan secara khusus mendapatkan riwayat bahwa Nabi SAW menunda pelaksanaan salat Isya, dan bahkan sampai-sampai banyak orang yang di masjid itu sudah tidur atau sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya, tertunduk-tunduk kepala mereka menunda. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengabarkan, mengisyaratkan kepada Nabi yang masih berada di rumahnya, naman nisa'u wassibyan, para wanita dan anak-anak sudah pada tidur, maksudnya kepada Nabi untuk agar dia keluar, menunjukkan bahwa begitu lamanya Nabi menunda pelaksanaan waktu salat Isya. Ini beberapa kesimpulan yang kita ambil dari bab ke-34, dan kita lanjutkan membaca bab setelahnya. Ya, bab yang ke-35 halaman 923, babul adzani ba'da dhahabil waqti. Ya, bab tetap mengumandangkan adzan. Kata tetap ini saya yang menambahkan. Ya, tetap mengumandangkan adzan meskipun waktu salat sudah lewat, misalnya terlambat, ya, dan kasusnya nanti akan kita ketahui, terlambat waktu subuh misalnya, berjamaah, perjalanan, ya, tiba-tiba tertidur semuanya sehingga sudah keluar waktu, apakah azan tetap dikumandangkan? Jawabannya iya, ya, tetap dikumandangkan azan, ya, ketika melaksanakan sholat di luar waktunya atau sudah lewat waktunya, dan yang melakukan sholat ini tentu adalah berjamaah, berjamaah. Ya. Ini makna babnya, dan kita baca hadisnya 595. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Imran bin Maysarah qala haddathana Muhammad bin Fudail qala haddathana Husain an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Qatadah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an qala sirna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ba'dul qaum law arrasta bina ya rasulallah qala akhafu an tanamu an as-salah qala bilal ana uqidhukum qala bilal ana uqidhukum fattaja'u wa asnada bilal dhahrahu ila rahilatihi فغلبته النوم فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. Kita bacakan terjemahan hadis ini. Ya. Pada baris yang ketiga ujung dari Abdullah bin Abi Qatadah. Dari ayahnya, ayahnya di sini adalah Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, pada suatu malam kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanannya di malam hari. Dan sebagian riwayat menjelaskan ini perjalanan dalam Sahih Muslim, ini perjalanan setelah pulang dari perang. Sudahlah letih berperang. Di malam hari tetap Nabi tetap melanjutkan hampir-hampir ya sampai sepertiga terakhir malam. Berarti mungkin jam 1 jam 2 dini hari. Ya. Waktunya sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat Imam Muslim. Lalu sebagian kaum berkata, kata Abu Qatadah bercerita, sebagian dari kami ya, faqala ba'dul qaum, sebagian dari para sahabat yang ikut di, dalam perjalanan tersebut berkata, meminta kepada Nabi, alangkah senangnya seandainya engkau bawa kami singgah. Bawa di sini tambahan dari saya, karena memang itu yang dimaksud dengan law arrasta bina. Ya. Law arrasta bina. Ya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau bawa kami untuk berhenti istirahat tidur? Ya. Sudah lelah perperangan, lelah perjalanan. Nabi biasanya dia ketika malam tiba dia berhenti. Sekarang tidak, berbeda dengan yang lain. Kapan dia baru berhenti? Ketika para sahabat sudah meminta. Sahabat meminta, karena mereka sudah pada ngantuk. Ya. Sudah kelelahan, makanya mereka mengatakan lau arrasta bina. Ya, alangkah senangnya seandainya engkau singgah di malam hari dengan kami wahai Rasulullah, dengan kami wahai Rasulullah. Beliau berkata, ya. Ini dan inilah alasan Nabi kenapa dia tidak mau singgah dan istirahat. Apa katanya? Yang artinya saya khawatir kalian tertidur dari salat. Bayangkan, sudah lelah berperang, kemudian perjalanan dari awal malam sampai waktu dini hari itu, nah, kemudian tidur, pasti kebablasan. Ya. Pasti kebablasan. karena kelelahan. Itu alasan Nabi. Lalu kata Bilal, ya, ketika itu alasannya sehingga Nabi menunda dan tidak mau berhenti untuk istirahat, kata Bilal, saya akan membangunkan kalian. Jadi si Bilal dengan semangatnya untuk kebaikan, dan itu salah satu faedah yang akan kita ambil nantinya, keutamaan Bilal yang memang biasa membangunkan orang sholat, ya. Maka dia, ya, yang memang seperti yang lain lelah habis berperang, habis perjalanan, tetapi semangatnya untuk berbuat kebaikan, dia mengatakan, "Tidak usahlah, tidurlah kalian, saya akan jaga. Nanti saya akan bangunkan. Ya. Saya akan membangunkan kalian," kata Bilal. Ketika sudah ada jaminan untuk membangunkan, ya, nanti akan kita ambil faedah dari ungkapan ini, lalu mereka berbaring. Akhirnya Nabi SAW menyetujui untuk istirahat di tempat tersebut. Dan Bilal, karena mereka para sahabat, Nabi semuanya sudah, ya, baru saja meletakkan badan, tertidur semuanya. Ya, ya. Dan Bilal berjaga, karena dia juga lelah dan letih. Tapi untuk berjaga-jaga jangan sampai tidur, kalau berbaring dia pasti tidur. Lalu apa yang dia lakukan? Dan Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya, hanya bersandar, duduk saja. Ya. Dalam lafaz hadisnya tadi apa? Wa asnada Bilalun dhahrahu ila rahilatihi. Mungkin dia dalam keadaan berdiri, tetapi agar tetap berjaga maka dia tetap berdiri. Cuma sekedar menyandarkan punggung, saking ngantuknya baru tersandar punggungnya dia pun tidur. Ya. Dia menyandarkan punggung sedang berdiri. Ya. Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya, lalu kedua matanya mengantuk pasti, ya, karena sudah nampak sudah ada yang menanggah, maka matanya pun mulai berat dan ia pun ketiduran. Ya, ia pun ketiduran. Semangatnya saja yang besar untuk berbuat kebaikan, tetapi semuanya dalam kelelahan. Dan ini keutamaan Bilal. Ya. Kemudian Nabi SAW bangun. Ya. Setelah semuanya tertidur, dan yang pertama kali bangun Nabi. Kapan bangunnya Nabi? Ya. Padahal matahari telah terbit. Ya. Di sini tidak ada penjelasan yang detail. Di sini dalam nas hadisnya, fastaiqadhan Nabi SAW wa qad tala'a hajibus syamsi. Maka terbangunlah Nabi ketika bahagian matahari sudah mulai muncul di ufuk. Jadi sinarnya sudah menerangi wajah Nabi. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Bilal, mana yang kamu katakan? Ya, mana yang kamu janjikan?" Ya, berarti Bilal itu Nabi yang bangunkan. Ya, "Wahai Bilal, mana yang kamu katakan?" Ia menjawab, dan ini alasan Bilal. Ya. "Saya tak pernah tidur seperti ini." Maksudnya tidur yang dia rasakan dalam keadaan bersandar, berdiri, bersandar itu tidur yang sangat dalam, yang sangat nyenyak, yang tidak pernah dia rasakan sebelum-sebelumnya, dan tentu wajar. Ya, wajar sekali, sebagaimana yang lainnya tidur gelap, dan bahkan Nabi pun juga, ya, Nabi yang membangunkan cahaya matahari. Ya, berarti waktu subuh sudah lewat. Ya, ketika bahagian matahari itu sudah nampak di ufuk dan sudah menampakkan diri dan mengirimkan sinarnya menyinari wajah Nabi. Itulah yang membuat dia terbangun dan dia mengatakan itu kepada Bilal. Ya. Kemudian setelah Bilal menyampaikan alasan itu dan Nabi juga tidak menegur dengan keras, dia wajar memang. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menahan ruh kalian ketika dia menghendaki dan mengembalikannya kepada kalian ketika dia menghendaki. Jadi bangunnya kita itu Allah yang menentukan. Ya. Ia yang mengambil ruh ketika kita tidur dan ia yang mengembalikan ketika kita bangun. Ya. Ini kata Nabi SAW dalam lafaznya, "Inna Allaha qabada arwahakum hina sya'a wa raddaha 'alaikum hina sya'a." Ini menunjukkan bahwa tidur itu, ya, adalah mati kecil. ruh dipisahkan oleh Allah. Makanya di lafaz doanya fa in amsakta nafsi, ini doa tidur. Sebagiannya fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Jika engkau tahan ruh saya ya Allah dan engkau tidak balikkan lagi, rahmati dia. Tetapi bila mana engkau balikkan kembali, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dan maka jagalah ya Allah ruh saya itu sebagaimana engkau menjaga ruh-ruh hamba-hambamu yang saleh. Itu doa tidur yang sebagian doa tidur yang diajarkan oleh Nabi. Maka dalam hadis ini pun juga Nabi menjelaskan yang membangun, yang membuat kita tidur, yang bangunkan kita tidur Allah. Ya, dari tidur Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ketika mendapatkan penyakit susah tidur, ya, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan membiasakan makai atau minum obat tidur. Ya, jangan biasakan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sebelum tidur itu lakukan aktivitas kegiatan yang membuat Allah ridha. Sama berdoa dengan dahulu amalan soleh. Ya, berwudu, bersiap-siap, habiskan, selesaikan semua pekerjaan. Ya, apapun tutup pekerjaan, bila mana kita membaca tutup bukunya, bila mana apapun pokoknya semuanya ditutup, kemudian kita berwudu, kemudian salat. Ya. Salat sebelum tidur. Dan upayakan jadikan itu salat witir. Ya. Jadikan salat witir kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan waktu kita tidur. Karena Allah yang memberikan kita tidur, Allah yang membangunkan kita dari tidur. Ini terapi orang yang mengidap penyakit apa? Insomnia. Ya. Karena yang menidurkan, yang membangunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Hai Bilal, kata Nabi kepada Bilal, bangkit dan kumandangkan azan. Nah, ini yang berkaitan dengan bab kita. Padahal waktu sholat sudah habis. Tetapi Nabi SAW tetap perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bangkit, bangunlah, dan kumandangkan azan. Di sini mungkin saja ada, kita bisa atau ada yang berpendapat, yang mengambil kesimpulan, bahwa azan itu tidak mesti dan tidak disyaratkan wudu. Ya, karena Nabi tidak menyuruhnya berwudu langsung. Ya. Ini bisa saja diambil kesimpulan dan memang tidak memang wajar dan bukan suatu hal yang tercela. Ya. Walaupun memang juga tidak memestikan kita mengambil kesimpulan demikian, bisa saja memang Nabi tidak perlu lagi menyuruhnya berwudu. Karena memang sudah biasa untuk azan itu Bilal tetap wudu. Ya. Bilal tetap wudu. Ya. Bangkit dan kumandangkanlah azan untuk memanggil manusia mengerjakan salat. Ya, fa'adzin bin nasi bis salat. Ya, kumandangkanlah kepada manusia. Jadi mereka yang lain pun masih tidur. Jadi yang dibangun kalau Nabi siapa? Muadzin. Ya, muadzin. Yang membangunkan yang lain azan Bilal. Azan Bilal. Ketika jadi azan dikumandangkan saat Bilal bangun, tetapi sholatnya kapan? Ketika matahari naik. Tadi kan masih bagiannya saja yang muncul. Baru sebagian saja yang muncul, tetapi Nabi tidak langsung sholat. Ketika matahari naik berarti sudah tidak lagi matahari itu sudah nampak semuanya. Sudah mulai naik ke atas dan putih. Ya, beliau berdiri lalu melakukan salat. Itu salat subuh. Melakukan salat. Sebagian dalam riwayat Muslim, Nabi SAW justru pindah dari tempat tersebut. Pindah ke tempat yang lain dengan memberikan alasan sesungguhnya di sini banyak jinnya. Jadi di samping kelelahan, ya, juga ada pengaruh eksternalnya. Ya. Apa? Ya, si Nina bobokkan oleh jin. Ya. Tidurlah, waktu masih panjang. Nah, kita seringkali dilakukan seperti ini. Ya. alaika lailun tawil. Inilah apa? Buhulan-buhulan setan. Ya, ketika kita tidur itu setan memberikan mengikat kita dengan tiga buhulan. Ya, dengan tiga buhulan seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diikat dan buhulan itu di mantranya apa? Ya, ini mantra jangan dibaca. Alaika lailun tawil, mantra setan ini. Alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Masih panjang malam, masih panjang. Ini mantra setan. Buhulannya tadi dimantrai dengan alaika lailun tawil sehingga kita terus malas bangun, malas bangkit. Ya, malas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Ya. Jadi ketika dalam hadis yang tadi, ketika seseorang itu langsung bangun, maka buhulan tadi, satu dari buhulan tadi sudah tidak berpengaruh. Terlepas begitu saja. Ketika dia berwudu, maka terlepas buhulan yang kedua. Ketika dia sholat, dan sholat ini tidak mesti sholat subuh. Biasa sholat, ya, sholat sunat fajar atau sebelumnya sholat malam, ya, sholat witir. Yang penting dia sholat. Ketika dia sholat, maka habislah semua buhulan yang dimantrai oleh setan tadi, dan manusia ini hamba yang melakukan, yang terlepas dari buhulan tadi di pagi harinya hidup dalam keadaan semangat, memiliki semangat yang luar biasa. Ya, semangat bekerja, semangat mencari kebaikan yang luar biasa karena pengaruh buhulan setan itu sudah tidak ada. Tapi kalau orang yang bangunnya jam 7 pagi dan tidak sholat subuh, jadi dia masih dibelenggu oleh buhulan-buhulan tadi. Ya, masih ada di bangun, karena dia bangunnya pun bukan pada waktunya. Nah, jadi dia hidup di siang harinya itu membawa belenggu mantra setan tadi, buhulan-buhulan setan tadi. Waliyadu billah. Maka ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, itulah terjemahan hadis dan faedah-faedah yang kita ambil dari hadis yang sekarang. Yang pertama adalah yang terkait dengan bab, ya, tetap dikumandangkan azan untuk sholat walaupun sudah keluar waktunya berdasarkan kejadian tadi. Yang kedua, ya, menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya yang mereka adalah manusia-manusia mulia, bertakwa, dicintai oleh Allah, adalah manusia biasa. Adalah manusia biasa yang ditimpa oleh apa ya, hal-hal yang menimpa manusia, lelah, capek, ya, ketiduran karena kelelahan, ya, kebablasan dari waktu sholat karena kelelahan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bukanlah malaikat, mereka manusia biasa. Kemudian ya, dalam perjalanan ini yang sering jarang kita lakukan, Nabi SAW di malam hari istirahat, ya, istirahat. Dalam perjalanan safar biasanya Nabi SAW istirahat di malam hari. Makanya ketika waktu itu para sahabat heran, ya, kok bisa Nabi SAW tidak tidur terus melanjutkan perjalanan hampir-hampir masuk sepertiga terakhir malam, padahal mereka sudah terlalu lelah sampai mereka meminta itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun karena ada yang menjamin, maka dia mengabulkan permohonan para sahabat. Yang ketiga hidupnya semangat menjaga salat. Ya. Hidupnya maksudnya kuatnya semangat menjaga salat, perhatian seorang muslim kepada salat. Nabi SAW mengakhirkan kebutuhan badan, mengakhirkan kebutuhan badan karena memperhatikan sholat subuh, ya. Menunda memberikan hak badan karena khawatir sholat subuh kebablasan. Ini menunjukkan sholat itu bukan perkara yang mendapatkan urutan nomor sekian-sekian terus, ya, seperti kita katakan sholat kan nomor 2. Ya. Salatkan, biasanya kita mengatakan salatkan nomor 2. Memang nomor 2. Yang pertama kan syahadat. Ya. Nabi SAW justru mengenyampingkan kebutuhan badannya dan menyampingkan kebutuhan para sahabatnya untuk istirahat karena khawatir sholat ini terlalaikan. Makanya dia mengatakan, saya khawatir kalian ya tidur dari sholat. Ya. Akhafu antanamu anis sholat. Kenapa Nabi khawatir? Karena memang dia merasakan kelelahan dan keletihannya. Nah sekarang kita tidak peduli dengan sholat. Tidak peduli dengan lewatnya waktu sholat. Tidak peduli dengan lewatnya sholat berjamaah. Ya. Ini pelajaran sangat penting kita ambil. Nabi SAW menyampingkan kebutuhan badannya karena khawatir kebutuhan kita kepada sholat itu luput. Ya. Kemudian yang berikutnya dari faedah-faedah dalam hadis ini adalah keutamaan Bilal tadi. Ya. Dia tahu bahwasanya dia juga letih, juga lelah, habis berperang, sama-sama menempuh perjalanan, tapi semangatnya membagi-bagikan kebaikan, sebagaimana biasa, membangunkan orang-orang dengan azannya. Nah, dia juga menawarkan diri untuk memberikan kepada mereka kesempatan untuk istirahat, sementara dia berupaya untuk berjaga. Untuk berjaga, ronda, dan tidak tidur, untuk membangunkan mereka nanti salat subuh. Dan ini amalan yang luar biasa. Ya, amalan yang luar biasa. Membangunkan orang salat. Ya. Membangunkan orang salat ini amalan yang luar biasa. Dan itu salah satu dari manaqib Bilal bin Rabah. Ya. Di samping dia mengumandangkan adhan. Di sini dia sama sekali tidak mempedulikan kelelahannya demi ya mendapatkan kemuliaan untuk membangunkan Nabi dan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat subuh setelah mereka selesai istirahat tidur. Dan yang berikutnya ya, yang keberikutnya bahwa kita tidak akan lepas dari tuntutan badan kita. Bilal sebagaimana besar, walau bagaimanapun besarnya semangatnya untuk berbuat baik, tetapi matanya tetap mata. Matanya tetap mata manusia. Ya. Dia sebenarnya tidak ingin tidur, tapi untuk istirahat, maka dia bersandar kepada untanya. Ya. Tetapi karena memang sudah kelelahan, maka dia pun tertidur. Kalau yang lainnya tidur, sementara Bilal tertidur. Faghalabathu aina, maka dia dikalahkan oleh matanya. Jadi semangatnya dikalahkan oleh kondisi matanya yang memang sudah mengantuk. Kemudian faedah yang lain tadi bahwa yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidur itu adalah mati kecil, di mana Allah lah yang membuat, memberikan kepada kita tidur, dan Allah pula yang membangunkan kita. Makanya dalam doa tidur itu Allahumma bika amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau bismi Allahumma bika amutu wa ahya. Ya, ini di antara lafaz doanya bahwa kita tidur, kita bangun, amutu di situ maksudnya tidur. Maka dilafazkan dengan amut, mati. Ya, ahya saya nanti akan bangun karenamu. Ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang sangat penting. Ya, seperti dan jika kita juga mengambil faedah yang juga sangat penting adalah terapi penyakit susah tidur. Ya, terapi penyakit susah tidur, minta kepada yang menidurkan. Dan jangan coba-coba untuk membiasakan minum obat tidur. Karena ini bukan anugerah, tapi terpaksa. Bukan anugerah, tetapi terpaksa. Coba untuk mendekatkan diri kepada Allah, memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang faedah yang lain, yaitu kalau seandainya terbangun dari tidur malam hari itu matahari belum masih terbitnya separoh sebagian, maka tidak disunnahkan untuk langsung sholat karena terbitnya matahari itu juga tidak dibenarkan sholat. Karena ini sholat orang-orang yang menyembah matahari. Ya, ibadahnya orang-orang menyembah matahari. Maka Nabi SAW menyengaja menunda sampai matahari itu terbit, naik, tidak lagi berada sebagian di ufuk, yaitu ketika irtafa'at, barulah Nabi SAW salat. Ya, salat subuh. Ya, salat subuh. Adapun kumandang azan tetap di waktu yang ketika terbangun dari tidur, seperti yang terjadi pada peristiwa yang kita dengarkan dalam hadis ini. Itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang berada di bawah bab ke-35. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaman 926. Kira-kira apa yang saya maksud di sini? Ah, itu faedah-faedah tadi. Ya. Selanjutnya faedah dari hadis tersebut di antaranya 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ya, ini layak untuk dibaca. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab 36. Ya. Sedikitnya bahagian yang tersisa dari juz ini membuat kita semangat untuk menyelesaikannya. Ya. Bab man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqti. Ya. Ini juga hampir terkait dengan masalah tadi, dengan kejadian yang pertama pada bab sebelumnya. Bab orang yang mengimami berjamaah dan sholatnya terjadi dilakukan setelah waktu selesai, habis waktu, ya, berakhir waktu. Jadi di luar waktu. Apakah tetap disyariatkan sholat berjamaah? Tetap. Ya, tetap. Seperti yang dilakukan Nabi SAW, tetap berjamaah. Dan ada satu faedah juga yang tadi kita lupa menyampaikan. Mungkin ada atau mungkin tidak ada dari 10 yang tadi disebutkan. Adalah ketika safar itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, sholatnya tetap berjamaah. Kalau dia bersafar bersama-sama, 2, 3, 4, 5, 10, 20 orang, 100 orang, tetap sholat berjamaah dijaga oleh Nabi. Yang kasus yang tadi tetap, karena dikumandangkan azan berarti sholatnya berjamaah. Dan sholat, Nabi SAW pada kisah tersebut berjamaah. Ya, ini faedah juga yang bisa kita ambil sekarang terkait dengan itu. Apakah bab orang yang sholat berjamaah, ya, mengimami kaum muslimin meskipun waktu sudah tidak ada lagi atau berakhir waktu? Berarti jawabannya adalah iya, dan ini juga disunnahkan. Hadis 596 di bawah bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisyam an Yahya an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini siapa? Sahabat Nabi, ya, perawi hadis sekarang ini. Ya. Ia bercerita radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah itu radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jabir bin Abdullah, dia dengan Abdullah ayahnya sahabat Nabi. Ya, Jabir sang anak yang meriwayatkan hadis sekarang ini, kemudian ayahnya Abdullah, kedua-duanya sahabat. Ya, maka dikatakan radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, jaa yaumal khandaq, ya, datang, kata Jabir, pada perang Khandaq, datang menjumpai Nabi tentunya, ba'dama gharabatis syamsu, setelah terbenam matahari. Ya, kita baca terjemahannya baiknya, ya. Bahwa Umar bin Khattab datang pada perang Khandaq setelah matahari terbenam. Lalu ia mulai mencaci orang-orang kafir Quraisy. Ya, di hadapan para sahabat yang lain, di hadapan Nabi, dia mencaci maki orang-orang Quraisy. Ya, perang Khandaq itu perang melawan siapa? Melawan sekutu. Ya. Makanya Khandaq itu nama lainnya apa? Ahzab. Ahzab itu sekutu. Ya. Yang maksudnya bersekutu antara orang Quraisy, ya, yang jumlahnya ketika itu ada 6.000 orang kira-kira, didukung oleh sekutu-sekutu dari Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga ada Ghatafan. Ya, dari Mekah saja berkobilah-kobilah orang terhasut oleh orang Yahudi. Jadi orang Quraisy itu pun bukan kena mereka yang pemerkasa dari perang Khandaq. Jadi yang memprakasainya, yang mencetus, yang memprovokasi orang Quraisy untuk berperang itu orang Yahudi dari Madinah. Ya, ada 20 orang Yahudi, ya, delegasi datang ke Mekah kemudian menghasut, membujuk, ya, karena mereka tahu kebencian orang-orang Mekah kepada Madinah, maka mereka ternyata berhasil, ya, terkumpul pasukan besar, maka dinamakan dengan Ahzab, dan dia dikenal dengan Khandaq juga seperti dalam riwayat ini, Yaumul Khandaq, karena perang itu salah satu strateginya adalah menggali parit sebagai benteng untuk menghalangi musuh masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Ya. Kejadian Umar ini datang dan mencaci maki, memaki-maki. Ya. Memaki-maki orang Quraisy. Qal, kata Umar, ya, wahai Rasulullah, saya hampir tidak salat asar sampai menjelang matahari terbenam. Ya. Rasulullah, makittu usalli al-asra hatta kadati syamsu taghrub, berarti di ujung-ujung waktu. Dia memaki-maki karena itu alasannya. Karena dia tidak bisa melaksanakan salat asar sampai hampir-hampir terbenam matahari. Apa penyebabnya? Yang dimaki-makinya itulah. Penyebabnya dia tidak bisa salat adalah maki-makinya. Karena kesiagaan para sahabat untuk menjaga pinggir parit itu siaga berapa kalau sekarang ini? Siaga satu, ya. Mereka tidak bisa meninggalkan pinggir parit itu. Kenapa mereka tidak bisa meninggalkan? Karena parit itu sebenarnya digali, kemudian galinya dibuat gundukan di sebelah mereka. Dan di sebelah, di belakang gundukan itulah mereka berjaga-jaga, mengantisipasi musuh mendapatkan strategi untuk menyeberang. Jadi yang mendekat dihujani dengan panah. Yang mendekat sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menyeberang. Karena tidak bisa dilompati dengan kuda, tidak bisa ditumbangkan kayu untuk sampai ke seberang untuk jadikan titian, tidak bisa juga turun kemudian naik ke atas, tidak juga bisa karena memang taktik untuk membuat seperti itu. Kalau orang sudah masuk untuk menyeberang, nanti naik ke atas sudah sulit, apalagi sudah ada gundukan di sana seberang sana, sehingga ketika mereka sudah, orang kafir itu juga berusaha untuk mengelilingi dari ujung ke ujung parit itu mencari-cari cara. Memang ada sebagian tempat yang agak sulit untuk dijauhkan, dijarakkan. Jadi karena batu juga banyak, dan kita ketahui bagaimana sejarah penggalian parit ini, banyak kejadian-kejadian yang mukjizat. Ya, bukan tanah biasa seperti kita, di bawahnya banyak batunya. Ya, banyak batunya. Dan maka Nabi SAW, tidak ada para sahabat yang bisa memecahkan batu kecuali dia. Dan ketika batu itu terpecah, belah, ya, para sahabat berteriak, dan Nabi SAW menggambarkan, ditampakkan kepada saya kehancuran Kisra. Ya. Luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penggalian parit. Ada sebagian areal parit itu yang jarak, yang lebarnya itu tidak seberapa karena kondisi keadaannya. Ya, karena kan panjang jaraknya, sehingga dari ujung ke ujung orang Quraisy sudah berusaha untuk mencari cara untuk bisa sampai ke seberang. Ya. Jadi para sahabat itu memang siaga satu. Sholat payah untuk dasarkan mereka harus berada dan siap dengan senjata. Dan memang ada yang hendak menyeberang. Banyak ada. Ya. Ini yang membuat mereka sulit untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan perang. Perang kan ada waktunya. Selesai istirahat. Ini tidak. Berhari-hari namakan hampir satu bulan dikepung. Ya. Jadi mereka tidak bisa untuk istirahat, untuk bisa untuk pulang ke Madinah. Dan bahkan ya, itulah yang membuat Umar bin Khattab murka dan bahkan memaki-maki Quraisy. Alasannya salat. Ini juga faedah yang bisa kita ambil, perhatian mereka dengan salat. Ya. Sampai dalam kondisi perang dan mereka terlalaikan, mereka merasa kecewa. Padahal kan ada udzur. Tetapi tetap kecewa. Sampai waktu, masih ada waktu walaupun hampir tersisa sedikit. Masih ada waktunya, tetapi tetap saja Umar ya, kecewa dan murka hingga dia mengatakan demikian. Lalu ya, Nabi SAW bersabda, demi Allah saya juga belum sholat asar. Ya, jadi Nabi SAW juga siaga, dan waktu yang disampaikan oleh Umar itu artinya hampir-hampir terbenam matahari, mereka semuanya belum sholat. Belum sholat. Sampai Nabi pun juga belum sholat. Lalu kami juga berwudu untuk sholat. Ya. Lalu kami ke Buthan. Di sini ada kata-kata Buthan. Buthan ini tempat hamparan. Datar. Ya, di situ mereka untuk dijadikan buka. Kenapa tempat yang hamparan datar? Untuk apa? Untuk sholat. Ya, untuk sholat berjamaah. Kemudian beliau berwudu untuk sholat. Nabi SAW berwudu dan kami pun juga berwudu, kata Jabir bin Abdullah yang bercerita. Selanjutnya beliau melakukan sholat asar setelah matahari terbenam, lalu beliau mengerjakan sholat maghrib sesudah itu. Ya, sholat asarnya setelah matahari terbenam dan tentu berjamaah dengan para sahabat. Berjamaah dengan para sahabat, karena malam mereka pun juga, orang Quraisy pun sudah telah kelelahan. Siang harinya mereka berupaya mati-matian untuk mencari cara untuk agar bisa menyerang. Malam hari mereka semuanya istirahat. Ya. Itu yang membuat terlalaikan sholat asar, dan Nabi sholat asar bersama para sahabat setelah matahari terbenam. Setelah selesai sholat asar, Nabi langsung sholat maghrib. Ini bukan jamak ya. Karena asar dengan maghrib tidak dijamak. Jadi asar tadi adalah qadha, walaupun di waktu maghrib. Dan ini juga dalil faedah yang kita ambil bahwasanya dalam kondisi seperti itu, maka kita tetap sholatnya sesuai urutan sholat. Ya. Ya, ini dalil sebagian orang ketika dia sampai pada waktu sholat tertentu, sementara dia belum sholat yang sebelumnya. Dia sampai pada waktu zuhur misalnya, sementara dia belum sholat subuh, maka yang dia utamakan pertama kali adalah sholat subuhnya sesuai dengan urutan. Dia sholat subuh sebagai qadha, nanti dia baru sholat zuhur adaan pada waktunya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW, Nabi tidak sholat maghrib terlebih dahulu, ya. Tetapi dia sholat asar dahulu karena memang waktunya dahulu sholat asar, setelah itu baru dia sholat maghrib. Inilah tata cara dalam tuntunan Nabi SAW untuk kasus yang seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah satu-satunya hadis di bawah bab ini, dan kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan bunyi bab, yaitu tetap salat berjamaah walaupun sudah keluar waktu. Ya. Dan disebabkan oleh kejadian, bukan menunda-nunda ya. Ya, tapi karena dengan kondisi maka tidak bisa sholat pada waktunya, maka tetap dilakukan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, ya tadi yang kita ambil, yaitu para sahabat itu semangatnya memperhatikan sholat luar biasa, ya walaupun mereka ada alasan yang membuat mereka menundanya, tetapi karena mereka perhatian dan sangat mencintai sholat, mereka tetap merasa kecewa, ya sampai-sampai Umar memaki-maki orang-orang Quraisy yang menyebabkan mereka melalaikan pelaksanaan salat di awal waktunya. Kemudian ya, bolehnya mencela orang kafir. Ya, orang kafir mencela orang kafir yang tentu dalam kondisi perang. Ya, jadi yang dicela oleh Umar di sini adalah orang yang membuat mereka melalaikan salat. Ya. Orang yang membuat orang terlalaikan dari sholat seperti kasus tersebut, maka karena Nabi tidak menegur Umar, ya, tidak menegur Umar, Nabi SAW tidak akan membiarkan terjadi kesalahan di hadapannya. Nah, para sahabat mendengar, Nabi juga mendengar Umar memaki-maki, dan Nabi tidak menegurnya, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang biasa dan hal yang boleh untuk dilakukan. Dan Umar bukan mencela mereka karena kekufurannya. Bukan berarti tidak boleh mencela, tapi bukan mencela kekufuran, tetapi mencela mereka yang menyebabkan mereka tidak sholat pada waktunya. Ya. Dan kekufuran itu sendiri adalah ketercelaan, tetapi tidak disyariatkan untuk mencela. Tidak ada Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya kemudian berbicara tentang orang kafir, oh si fulan itu begini-begini, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, dalam Islam ini majelis-majelis yang digunakan untuk mencela orang-orang kafir, tidak ada. Ya. Yang disyariatkan adalah berdakwah. Ya, disyariatkan adalah berdakwah, mendakwahi mereka. Tapi kasus ini adalah kasus yang lain, yaitu orang kafir, orang kufar Quraisy yang membuat mereka terlalaikan dari salat, dilalaikan dari salat. Kemudian, ya, tadi juga kita sampaikan bahwa tuntunan untuk salat yang terlewati waktunya dan sudah sampai ke waktu yang berikutnya, tata cara melaksanakannya persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, menyesuaikan dengan urutan. Ya, ini utamanya, menyesuaikan dengan urutan salat yang tertinggal terlebih dahulu, kemudian salat yang hadir, salat yang hadir pada waktu itu. Apakah boleh kita membalikkannya? Boleh, ya, boleh kita membalikkannya, itu melaksanakan salat yang hadir terlebih dahulu, kemudian baru kita melaksanakan salat yang telah lewat secara qadha. Karena pengaruhnya tidak akan ada apa-apa. Ya. Tetap saja qadha. Sebelum waktu sholat yang hadir, setelah waktu sholat yang hadir, tetap dia qadha. Ya. Tetap dia qadha. Jadi utamanya adalah menyesuaikan dengan urutan sholat. Kemudian boleh-boleh saja dia melakukan, mendahulukan sholat yang hadir. Kemudian setelah itu baru dia mengqadha sholat yang tertinggal. Nah, ini faedah yang berikutnya. Kemudian, ya, ketika dalam kondisi demikian di alam terbuka, maka tuntunannya mencari tempat yang terhampar. Ya, kalau sholat di alam terbuka, makanya kita dalam perjalanan haji seringkali seperti ini. Ya, ini saat-saat kita seakan-akan hidup mencontoh kehidupan Nabi dalam perjalanannya. Ketika tiba waktu sholat, kita berupaya untuk mencari tempat-tempat yang layak untuk jadikan sholat berjamaah. Tempat untuk sholat berjamaah. Ya, sementara kita sekarang ini dalam safar, ya, di mana-mana kita temukan masjid. Di mana-mana, dan bahkan kita bisa memilih masjid. Ya, oh ini masjid, tempat wudhunya tidak bersih. Masjid ini di depannya ada kuburan. Kita bisa memilih-milih. Ya. Kita bisa memilih-milih, dan subhanallah, ini salah satu dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam kondisi yang tadi, maka dituntun untuk mencari hamparan agar salatnya nyaman. Ya, agar salatnya nyaman. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, dan sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya. Kemudian yang terkait dengan ini kita arahkan ke halaman 535. Di situ ada juga faedah-faedah yang bisa diambil dari yang dinukilkan oleh penulis. Ya. Hadis ini juga mengandung beberapa faedah, di antaranya 1, 2, 3. Ya. 3, dan ini juga layak untuk dibaca. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Sebentar, Pak. Bagaimana hukum orang yang pulang dari safar mendapatkan kesempatan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di tempat dia tinggal, sementara dia sudah menjamak sholat tersebut dalam perjalanan pulangnya? Misalkan dia sudah menjamak sholat asar di waktu zuhur, jazakumullahu khairan. Sunnah baginya untuk ikut sholat. Ya. Sunnah baginya untuk ikut sholat. Kalaupun dia kelelahan dan dia tidak ikut sholat, tidak ada masalah, karena dia sholat. Tetapi disunahkan dia untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Sholatnya yang kedua ini adalah sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa idealnya adalah mengikuti tuntunan Nabi, menyesuaikan dengan urutan. Ya, menyesuaikan dengan urutan. Kita bisa detailkan. Kalau seandainya kita sampai dalam perjalanan itu di tempat sementara orang baru mengumandangkan azan Isya, maka kita disunnahkan untuk sholat terlebih dahulu maghrib. Ya. Kemudian nanti ketika iqamah sholat Isya, maka kita ikut berjamaah. Kalau seandainya kita tiba sementara orang sudah iqamat dan sudah mulai sholat Isya, dan kita inginnya sholat berjamaah, maka kita masuk jamaah. Apa yang kita lakukan ketika ikut berjamaah? Nah, di sini detailnya. Yang pertama, boleh saja kita menyesuaikan dengan urutan tadi. Bagaimana caranya ya? Ya, itu mungkin tanya-tanyanya. Ya, boleh saja kita menyesuaikan urutan. Kalau kita sesuaikan dengan urutan, berarti sholat kita? Berarti sholat kita apa? Maghrib. Ya. Kok bisa? Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Caranya begini. Bisa kita ikut bersama imam mulai sholat terus sampai rakaat ketiga sementara imam kan 4 rakaat. Ya. Yang pertama, kita dibuatkan pilihan untuk memutuskan diri dari jamaah. Ya, memisahkan diri dari jamaah. Ketika imam naik ke rakaat yang keempat, kita duduk tasyahud dan selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap takbir dan salam bersama imam. Bagaimana caranya itu? Takbirnya sama, salamnya sama. Pasti kan 4 rakaat juga. Enggak. Ya, ketika imam naik ke atas rakaat yang keempat, kita tetap duduk. Kita tetap duduk dan imam terus melanjutkan. Nanti ketika dia duduk tasyahud akhir yang kita sudah berada di sana, nah, kita tetap bersama imam, nanti imam salam, kita salam. Ya. Itu beberapa tata cara. Ya. Tata cara yang disampaikan oleh para ulama, dan tata cara ini adalah ijtihad. Ya. Kalau ditanya dalilnya apa Ustaz? Nah, itu ijtihad para ulama. Ya. Kalau yang kedua ya. Yang pertama tadi, kita menyesuaikan dengan urutan. Yang pertama urutannya, kita sampai ketika iqamat sementara orang belum sholat Isya. Kita sholat Isya maghrib tersendiri, nanti kita sholat berjamaah bersama imam Isya. Yang kedua, imam sudah sholat, mulai sholat Isya, dan kita bisa juga mendahulukan sesuai, menyesuaikan dengan urutan, kita sholat maghrib dan selesai. Yang ketiga, kita tidak menyesuaikan dengan urutan. Seperti yang tadi kita katakan, kita mendahulukan sholat yang hadir sementara sholat yang qadha kita tunda. Kita sholat Isya bersama imam terlebih dahulu, nanti setelah selesai sholat Isya kita sholat maghrib qadha'an sendiri. Ini beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan menurut penjelasan para ulama. Wabillahi taufik. Silakan. Kita semua yang tadi musafir, ya, ini semuanya seperti yang kita katakan, musafir, kalau musafirnya berjamaah, maka dalam tuntunan sholatnya yang utama adalah berjamaah. Ya, berarti kita tetap berjamaah. Dan hadis yang mengatakan tidak disunahkan dua jamaah dalam satu masjid, ini dalam kondisi orang kampung itu, ya, orang komplek itu, ya, pasti tetap ada. Dan setiap waktu sholat dua jamaah. Ini menunjukkan orang tidak perhatian sholat. Ya. Menunda-nunda, padahal panggilan sudah ada, imam sudah tetap sudah ada. Nanti tetap saja nanti akan ada orang-orang yang datang kemudian dia sholat, membentuk jamaah yang baru. Ini tercela. Ya, tercela. Makanya para ulama ketika membicarakan dalangan dua jamaah dalam satu masjid itu, mereka mengecualikan masjid di jalan. Karena ini masjidnya orang musafir, menunjukkan bahwa berjamaahnya musafir di masjid tersebut tidak termasuk dalam konteks larangan tersebut. Makanya kalau seandainya kita misalnya kita walaupun sendiri, Tapi ketika kita tinggal di masjid itu banyak orang-orang yang tanda-tanda musafir ataupun bukan musafir. Kita yang musafir boleh berjamaah walaupun ya di situ sudah ada jamaah yang tetap sudah selesai sholatnya, boleh berjamaah. Ya, wallahu ta'ala alam. Langsung iqamat. Ya, karena sudah dikumandangkan azan. Ya. Kalau yang dikumandangkan azan itu kita sholat di, tanpa di masjid yang sudah dikumandangkan azan, seperti tadi di lapangan terbuka dan di situ tidak dikumandangkan azan karena tidak ada masjidnya, maka kita disunahkan untuk azan. Adapun kita sholat di masjid yang sudah dikumandangkan azan, tidak perlu azan lagi. Ini azan kan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya. Pertanyaannya? Boleh, dia kan sudah sholat. Dia sudah sholat. Tidak layak tetap juga benar. Kan tidak layak. Tidak layak itu apa? Berdosa besar. Nah, tidak layak, memang tidak pantas. Ya, dia meninggalkan keutamaan. Yang utamanya kan dia ikut sholat, walaupun dia sudah sholat. Nabi SAW tidak memaksa sahabat yang ada di belakang. Ini yang diceritakan sahabatnya. Nabi kejadian dengan Nabi. Nabi selesai sholat, kemudian tiba-tiba dia kan menghadap ke jamaah setelah sholat. Di ujung nampak orang. Lah, kok ada orang di belakang duduk? Padahal kita masih di sab. Baru selesai salam. Dipanggil kedua-duanya Nabi. Kenapa kalian tidak sholat bersama Qasim? Alasan mereka, kami sudah sholat di tempat kami. Ya. Nabi tidak masuk. Oh, sekarang harus sholat kalian? Tidak. Berarti memang tidak. Bukan layaknya. Memang dia sholat. Tapi Nabi tidak mau sholat mereka sholat. Cuma kata Nabi, kalau kalian sudah sholat, kalau kalian menghadiri jamaah, sekalipun kalian sudah sholat, tetap kalian ya sholat, karena yang kedua ini sunnah bagi kalian. Kenapa kita mestikan? Dan tidak boleh diingkari. Kalaupun mereka, kalau seandainya yang diingkari ketika mereka di luar terbahak-bahak, tertawa sehingga mengganggu orang, ini yang baru diingkari. Kalau mereka berada di luar dengan alasan mereka sudah sholat, bukan suatu hal yang tercela yang harus kita ingkari. Karena perkataan para sahabat juga tidak bertentangan. Layak, tidak layak. Artinya memang layaknya apa? Salat, karena itu keutamaan. Wallahu a'lam. Tadi, ya. Salatnya satu rakaat. Sedangkan iqamah dikumandangkan. Pertanyaannya? Iya. Separuh salat fajarnya. Dilihat kondisi muadzinnya. Kalau muadzinnya iqamahnya hampir sepanjang dengan azan, ada muadzin yang juga tidak mengindah-indahkan suara ketika iqamah. Ya. Sementara kita sudah satu rakaat salat fajar, Allahu taala alam, boleh saja kita menyelesaikan salat kita. Tapi dengan meringkas seringkas-ringkasnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengamalkan larangan Nabi, ya, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi salat. Maksudnya dilarang salat kecuali salat fardu. Maka kita hentikan, seperti yang ditanyakan, kita hentikan salat, hentikan ya batalkan dengan kumandang iqamah tadi, apalagi kalau orang yang iqamah itu cepat. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, kan cepat ya. Kita pertimbangannya satu rakaat tidak akan cukup. Ya. Maka hentikan salat, kemudian sesuai dengan pertanyaan apakah kita boleh mengqadanya? Boleh. Ya, walaupun yang tadi itu kita sudah dicatat sebagai sudah salat. Yang tadi yang tidak selesai itu kita dicatat sudah salat qabliyah subuh. Ya, kalau kita merasa tidak puas boleh mengkodoknya. Apalagi kalau kita memang merutinkan, ya, dan memang layaknya untuk merutinkan sholat dua rakaat fajar ini karena Nabi memang merutinkan. Wallahu ta'ala alam. Yang tua dulu. Mana yang tua? Yang merasa tua. Yang jenggotnya sudah putih semua. Ya, ini tidak perlu jawaban lagi. Kalau seandainya ada masjid dan ini luar biasa, ada masjid seperti ini ya. Orang pasar itu suka salat, ini subhanallah. Ya, sementara masjid tidak bisa menampung semua. Ya. Boleh dua jamaah. Boleh dua jamaah. Bagaimana caranya lagi? Cara yang kedua adalah orang pasar itu kumpulkan dana buat masjid dua lantai. Ya, agar bisa satu kali jamaah. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama boleh sholat dua kali jamaah. Ya, tanpa menentukan imam. Ini harus diperhatikan. Tanpa menetapkan imam. Kalau ini sudah terjatuh ke larangan tadi. Kalau masjid itu panitianya menetapkan kita setiap waktu sholat, apalagi sholat zuhur dan asar, kita tetapkan dua imam. Imam jamaah pertama si fulan, imam jamaah kedua si fulan, ini terlarang. Ya, terlarang. Jadi ketika jamaah yang kedua ini berkumpul kembali, siapapun imamnya. Kalau imam sir ini boleh siapapun juga. Ya, kenapa boleh siapapun juga? Karena nak nampak bisa enggak bisanya baca Al-Qur'an. Ya. Ya. Pokoknya siapa yang sah salatnya silakan jadi imam. Ya, tanpa menentukan imam, karena ini termasuk terlarang. Ya. Jadi siapapun jadi imam, silakan imam. Dan solusi yang kedua, kumpulkan dana, karena pasar kan banyak duitnya. Ya. Kumpulkan dana, perbesar masjid. Kalau lahannya tidak bisa lagi, naikkan. Ya, dua lantai, sehingga semuanya berjamaah, semakin banyak jamaah satu sholat itu, semakin banyak keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak paham juga nih. Definisi mendapatkan takbiratul ihram. Ya. Jadi pertanyaannya untuk kondisi yang kedua ya. Kalau seorang itu terlambat, kemudian imam takbir ihram kan kemudian mengejar dan dia masih mendapatkan satu rakaat. Apakah itu termasuk mendapatkan takbir ihram? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Karena mendapatkan takbir ihram imam itu adalah ketika imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Itu yang terpenting. Kalau imam sudah baca iftitah, sudah baca al-fatihah, sudah baca surat yang lain, berarti bukan takbiratul ihram yang didapatkannya. Apalagi kalau imam dapat ruku. Jadi barang siapa yang mendapatkan imam ruku, bukan mendapatkan takbiratul ihram. Ya. Ini tidak definisi mendapatkan imam takbiratul ihram. Definisi mendapatkan imam takbiratul ihram adalah Allahu Akbar kata imam. Ya, Allahu Akbar langsung. Ya. Bukan imam setelah baca iftitah atau sudah baca Al-Fatihah, dia Allahu Akbar. Berarti sudah tidak dapat imam takbiratul ihram karena mendapatkan imam takbiratul ihram itu ketika imam selesai takbiratul ihram dia takbiratul ihram. Ya. Dalam kondisi yang tadi tidak. Tapi dia mendapatkan rakaat iya. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram juga tidak didapatkannya lagi. Ya. Kemudian mendapatkan takbiratul ihram imam ini juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat nilainya. Semuanya dapat awal semuanya, tapi bertingkat-tingkat. Antara orang yang menunggu datangnya imam itu dari semenjak seperempat jam sebelumnya sudah di masjid dengan orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata makmum, dia kata muadzin, dia sudah masuk. Terkadang dia dapat sab kedua, sab ketiga, dari ukuran sabnya sudah berbeda-beda. Tingkatan mendapatkan takbiratul ihram ini juga dilihat dari tingkat apa, urutan sabnya. Ya, urutan sabnya. Yang mendapatkan takbiratul ihram imam dan sab pertama dengan sab kedua berbeda. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang ditanyakan tadi, imam sudah ruku atau imam sedang baca Al-Fatihah kira-kira, ya, apapun terdengar dari suaranya ghairil maghdubi, terdengar mungkin, berarti dia masih sudah baca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan takbiratul ihram imam lagi. Karena takbiratul ihram imam itu dia membaca takbiratul ihram dan belum membaca yang lain. Ya, belum membaca yang lain. Artinya apa? Allahu Akbar. Nah, dia langsung Allahu Akbar. Itu yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Wabillahi taufik. Cukup? Terakhir. Assalamualaikum. Siapa? Siapa? Siapa? Ah. Ya. Tahunya kita di sholat fardu? Tidak tahu ya. Kemungkinannya dan bisa saja terjadi. Ya. Ya, salat putuskan salat. Dia berubah jadi salat sunat jadinya. Otomatis dia berubah jadi salat sunat. Walaupun dia awal niatnya adalah fardu, ketika dikumandangkan azan dia pasti akan berubah sendiri. Ya. Ya, dengan qomat, ketika dikumandangkan iqamat, dia berubah sendiri niatnya. Dia misalnya dia hendak salat 4 rakaat dan sekarang baru 1 rakaat, maka dia salat salatnya 2 rakaat. Ataupun kalau seandainya dia khawatir tertinggal takbiratul ihram, maka dia putuskan. Ya, putuskan, batalkan sholatnya, kemudian dia sholat berjamaah bersama imam. Ya. Karena prediksinya tadi orang sudah sholat dan dia hendak sholat fardu. Sekarang ternyata orang belum sholat, maka niatnya tadi berubah otomatis menjadi sholat sunnah dan sholat sunnah itu tidak bisa terjadi lagi karena sudah iqamah, maka dia boleh membatalkannya. Wallahu ta'ala alam. Itu pertanyaan terakhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tidak ada. Mana SP? Mana dia? Tidak ada kata sembuhkan dia.